السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan kemudahan darinya lah kita bisa beramal amal kebaikan. Jikalau Allah tidak memudahkan, maka kita tidak akan mungkin bisa beramal dengan amalan yang saleh. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa sholat, qiraatul Quran, sedekah, dan berbagai macam amalan saleh. Syukurlah, itu adalah taufik minallahi jalla wa ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kemuliakan, di sana ada beberapa hal yang bisa menggugurkan amal saleh yang harus kita waspadai, karena amalan yang telah diterima itu bisa hapus, bisa gugur, bisa hilang. Di antaranya kaum muslimin, amalan kesyirikan, hal yang telah kita fahami alhamdulillah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu yaf'alun atau ma kanu ya'malun. Lau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, maka sungguh telah gugur seluruh amalan kebaikan yang telah mereka lakukan selama ini. Di antaranya yang harus kita waspadai adalah kemaksiatan. Kemaksiatan dan dosa itu bisa menghapus amal soleh yang telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, ketika kita beramal itu ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah Nabi, dicatat sebagai pahala bagi kita masing-masing, tetapi itu masih ada kemungkinan hapus, hilang, sirna, gugur seiring dengan kemaksiatan atau setara dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang di antara kita. Hati-hati wahai kaum muslimin, jangan dianggap sepele maksiat, karena kemaksiatan itu menggugurkan amal saleh yang telah lalu. Di antara dalilnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tatkala beliau memberikan ta'liq penjelasan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian lebih daripada suara Nabi. Jangan pula kalian memanggil Nabi, berbicara kepada Nabi dengan nada yang lantang, yang keras, sebagaimana sebagian kalian kepada yang lainnya. Jangan lakukan itu. Ancamannya, antah bata amalukum, akan gugur, akan hapus amalan-amalan kalian. Wa antum la tashurun, dalam keadaan kalian tidak merasa, tidak tahu, ternyata amal saleh yang telah engkau lakukan gugur, habis, dimakan oleh kemaksiatan-kemaksiatanmu. Waspadalah kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Qayyim lalu mengatakan, hadhar al-mu'minin min hubuti amalihim. Allah mengingatkan dalam ayat ini akan hapusnya amalan kaum mukminin yang telah diterima tatkala dia ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah, ditulis sebagai amal saleh. Tetapi Allah memperingatkan itu masih ada kemungkinan hapus, hilang, sirna, lenyap disebabkan karena kemaksiatan. Wa hadhi laysa biriddatin bal ma'siyatun. Mengeraskan suara lebih daripada suara Nabi atau berucap keras kepada Nabi sebagaimana kepada orang lain, ini bukan hal yang memurtadkan pelakunya. Bal ma'siyatun, tetapi ini adalah maksiat. Tahbitul amal wa sahibuha la yash'uru biha. Tetapi walaupun ini maksiat, bukan kemurtadan, tetapi pengaruhnya sangat besar. Amalan saleh para sahabat, karena ayat ini kaum muslimin berkaitan dengan mereka, kaum mukminun yang hidup di zaman itu saja bisa gugur amalannya, bisa hapus kebaikannya. Apalagi kita yang amal solehnya mung-mungan, apalagi kita ibadah yang sangat sedikit, bisa hapus dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Maka wahai kaum muslimin, lebih lagi kata beliau, famadhannu, bagaimana lagi dengan seorang yuqaddimu qala ghairihi ala qaili rasul. Maka bagaimana lagi dengan kondisi seorang yang lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Bukankah ini lebih parah daripada sekedar hanya berucap keras di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, contoh lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan engkau mengungkit-ungkitnya, engkau menyebut-nyebutnya, dan engkau menyakiti pihak yang engkau kasih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat ini menerangkan bahwa sedekah yang tadinya ikhlas karena Allah, diterima sebagai amal saleh, dicatat sebagai pahala bagi para pelakunya yang berbuat sedekah tersebut, tetap itu bisa hapus dengan sebab engkau mengungkit-ungkitnya, dengan sebab engkau menyakiti pihak yang engkau beri. Hadirin yang kami muliakan, sedekah apapun itu, kebaikan yang kita berikan, sedekah berupa uang, sedekah berupa bangunan, sedekah berupa material, sedekah berupa ilmu, sedekah apapun itu kaum muslimin, hendaknya disembunyikan. Akan lebih mudah untuk ikhlas daripada engkau menampakkannya. Walaupun ada beberapa momen yang memang sebagai uswah, contoh, maka boleh seorang menampakkannya. Tetapi hendaknya engkau sesuai dengan sabda Nabi. Salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil kiamah adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nabi memerintahkan kita untuk tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha. Sedekahlah engkau, hendaknya kau sembunyikan itu. Jangan kau mengatakan ini masjid saya yang membangun, ini masjid saya yang sekian persen, ini materialnya dari saya, ini saya, ini saya, ini saya. Apa yang kau inginkan dengan itu? Alladzina yura'una an-nas, sebagaimana kaum munafikun memiliki sifat seperti itu. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkurullaha illa qalila. Orang munafik itu karena memang jiwanya benci dengan Islam, menampakkan secara lahiriah sebagai seorang muslim, selalu dalam amalannya ria, untuk dilihat, untuk dipamer, untuk disanjung, untuk terlihat, engkau telah berjasa begini, engkau telah berjasa begitu, engkau yang telah mandil ini, andil itu, engkau telah membelinya, engkau telah ini, ingin nampak dalam permukaan, ingin terlihat bahwa engkau adalah orang yang berjasa. Aku yang mengontrak ini, maka aku yang mengaturnya. Ada apa denganmu? Kalau itu untuk pribadimu silahkan, tapi kalau itu untuk fisabilillah, hendaknya engkau jangan mungkit-mungkitnya. Itu hal yang jelek dan buruk. Tubtil sadaqatikum, kalian telah membatalkan sedekah kalian fisabilillah bil mani wal ada, dengan kau mungkit-mungkitnya dan kau menyakiti pihak yang kau telah memberinya, yang pihak yang kau telah kau berniat untuk memberikan padanya. Hadirin yang kami muliakan, sedekah itu kaum muslimin dicatat sebagai amal saleh apabila niat karena Allah, bukan yura'unan nas dalam rangka riya sebagai orang yang tampil, bukan. Sedekah itu dicatat sebagai amal saleh karena ikhlas, bukan karena sum'ah, ingin tersohor dan terdengar bahwa dia adalah fulan muhsinin, fulan orang ini dan itu. La, itu semuanya membatalkan sedekah yang kalian lakukan, yang kita lakukan. Demikian pula dengan amal saleh yang kita lakukan untuk kepentingan umum, berdakwah, mengajar, membangun fasilitas pondok ataupun yang lainnya, hendaknya kalian menyembunyikan itu dan tidak perlu engkau mengucapkannya sebagai bentuk jasamu. Allah yang akan menghitungnya, Allah yang akan memberikan ajr untukmu, bukan manusia yang kita harapkan. Maka hadirin kaum muslimin, hati-hatilah dari maksiat, karena maksiat itu menggugurkan amal saleh. Jangan dianggap sepele, kemaksiatan itu dihitung satu dosa dengan satu dosa, tetapi dampak negatif dari kemaksiatan itu menggugurkan sampai amalan jihad fisabilillah bisa gugur jikalau kalian melakukan kemaksiatan. Hadirin yang kami lihat, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Ummu Zaid bin Arqam, Aisyah mengatakan, akhbiri Zaidan innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id bay'a bil 'inati. Beritahukan kepada putramu Zaid Zaid ibn Arqam, beritahukan kepada putramu wahai ibu, innahu qad abtala, sungguh dia telah membatalkan pahala jihad yang dia lakukan dulu bersama Nabi alaihissalatu wasallam. Jihad pahala besar, pahala yang begitu berat bersama Nabi alaihissalatu wasallam, jihadnya berkali-kali. Itu saja kaum muslimin bisa hapus, bisa batal, bisa sirna ketika si Zaid ini melakukan transaksi jual beli dengan cara ribawi. Amalan kita masih terlalu sedikit ya kaum muslimin. Amal kita belum seberapanya dibandingkan para sahabat Nabi. Jihad saja bisa gugur, bisa hapus kembali, padahal sudah dicatat sebagai amal saleh bagi kita. Karena itu ya kaum muslimin, nasihat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya, hendaknya kita menjaga keikhlasan, menjaga amalan kebaikan agar jangan terhapus, agar jangan sia-sia. Kita sangka kita telah begini, kita telah begitu, ternyata ketika mati kelak didapati nol amal soleh, bahkan minus, dikarenakan kemaksiatan telah memakannya dan menghabisinya. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebaliknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan kebaikan tatkala kita melakukannya, maka amalan kebaikan ini bisa menghapus amalan kemaksiatan yang telah lalu. Alhamdulillah, Allah Maha Adil, Maha Adil, Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih Sayang kepada hamba-hambanya. Dengan kita beramal saleh sekarang ini, amalan itu menghapus dosa yang telah lalu. Maka itu sangat memberikan harapan bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghapus amalan-amalan kemaksiatan yang telah lalu dalam kehidupan kita dengan kita beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh. Di sini ada sebuah hikmah ya kaum muslimin. Beramal saleh bukan hanya kita mengharap ditulis sebagai catatan ibadah amal saleh. Lebih dari itu, lebih dari itu, ditulis sebagai amal saleh bagi kita dan menghapuskan dosa yang telah lalu. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal saleh, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sekarang ini menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa'tbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha." Sertakan amalan saleh setelah engkau melakukan sebuah keburukan, karena amal saleh yang dilakukan setelahnya akan menghapuskan kejelekan yang telah lalu. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, tatkala ada orang syebeh, orang yang tua, situna sana umruhu, umurnya 60 tahun, bercerita kepada Fudail bin Iyad akan kehidupan yang telah dilewati, penuh dengan kemaksiatan dan sedikit amal saleh. Orang tua itu pun menangis, takut mendengar nasihat-nasihat dari Al-Imam Fudail bin Iyad. Maka pertanyaannya adalah, famadal hil wa Imam Fudail bin Iyad, Apa solusinya? Apa solusinya? Menghadapi problem kehidupan yang telah lalu dengan banyak dosa yang telah lewat 60 tahun silam. Bagaimana bisa bertanggung jawab dengan dosa-dosa sebanyak itu dalam keadaan amal solehnya minim? Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala memberikan kiat yang masya Allah pendek tetapi sangat mengena. Sebagaimana tadi kami sampaikan ayat dan hadis tentang kebaikan menghapus amal kejelekan, beliau mengatakan tuhsin fima baqiya tughfar fima madha. Berbuat baik langkah orang tua pada sisa umurmu yang masih berapa tahun lagi ini kita tidak tahu. Mungkin setahun, dua tahun akan mati. Mungkin 10 tahun lagi akan mati. Tidak tahu. Maka bahasanya, berbuat baiklah pada sisa umurmu. Maka niscaya akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kaum muslimin. Beramalah saleh agar supaya kita beruntung. La'allakum tuflihun. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, kalian pasti akan bahagia. Dan jangan melakukan kemaksiatan. Jauhi. Jangan kau dekati kemaksiatan. Karena hal itu merugikan amal salehmu, akan hapus dengan sebab kemaksiatan itu. Maka mari kita berjuang sekuat mungkin untuk tetap beramal saleh sepanjang hidup kita, dan jangan kita melakukan hal-hal yang membatalkan kebaikan yang telah kita lakukan. Teramat banyak wahai kaum muslimin, di sana ada bid'ah, di sana ada syirk asghar dengan berbagai macam jenisnya, di sana ada banyak hal yang dengan sebab itu amalan saleh yang dilakukan bisa hapus. Waspadalah, hati-hatilah, karena hal itu kadangkala tidak terasa pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga amal saleh kita, menjaga keikhlasan-keikhlasan kita, menjaga amal saleh kita. Jangan pernah merasa paling berjasa. Jangan mengungkit-ungkit jasamu dalam dakwah. Belum seberapanya ya kaum muslimin. Nikmat Allah begitu besar, belum semuanya kita syukuri, sehingga hendaknya kita merasa tetap masih kurang dan kurang dalam beramal saleh. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimus salah.